Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة جماعة من حرمتي رحمكم الله Tentu kita semuanya meyakini bahwa diciptakannya kita di muka bumi ini, diciptakannya kita di dunia ini, bukanlah untuk perkara yang sia-sia, bukanlah untuk perkara yang di situ tidak ada hikmah padanya. Kita yakin bahwa diciptakannya kita di dunia ini untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat yang sering terulang, kita sering mendengar ayat ini, sering disampaikan dalam kajian-kajian, juga dalam khutbah-khutbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Maka inilah hikmah diciptakannya kita. Jadi bukan sekedar untuk bersenang-senang, bukan sekedar untuk melampiaskan segala nafsu kita di dunia ini, bukan, tetapi untuk tujuan yang sangat besar, yaitu ibadah kepada Allah. Hanya saja jamaah sekalian rahimakumullah, di sana kita para hamba mendapatkan ujian dan cobaan berupa dijadikannya dunia ini dengan segala isinya begitu indah, begitu menakjubkan, sehingga banyak sekali para hamba terfitnah dengan dunia tersebut. Ya, karena gemerlapnya dunia tadi, hijau, manis, indah, akhirnya terfitnah. Melenceng dia di dalam menjalani hidup ini dari tujuan asalnya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya khulwatun khadirah. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun." Fattaqu ad-dunya. Al-hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini manis lagi hijau. Ini untuk menggambarkan bahwa begitu indahnya dunia, sesuai dengan ya, tabiat manusia cinta dengan dunia ini. Manis, hijau. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian amalkan. Nah, kemudian Nabi berpesan di sini, fattaqud dunya. Takutlah kalian dengan dunia. Takutlah kalian dengan dunia. Artinya hati-hati. Waspada. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terkecoh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Fatir ayat yang kelima. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, hak. Janji Allah itu benar, hak, ya, perkara yang benar. Artinya adanya hari kebangkitan itu benar, dimintai pertanggungjawaban kita. Adanya pahala, adanya ancaman siksa, ini sesuatu yang hak. Maka Allah ingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai sekali-kali memperdaya kalian dunia ini. Artinya kita hendaknya bersabar. Janji Allah itu hak. Kalau kita mau sabar di dunia ini, menahan hawa nafsu, tidak memperturutkan segala keinginan kita, ada syariat di situ, halal, haram. Janji Allah itu hak. Maka jangan sekali-kali memperdaya kalian kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan pula sampai memperdaya kalian syaitan. Jangan memperdaya kalian tentang Allah, syaitan itu yang suka menipu. Ini ya, jadi dari ayat, dari hadis kita diingatkan bahwa jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai kita terjatuh dalam tipu daya syaitan untuk menjadi orang yang hubbud dunya, cinta dengan dunia. Jangan sampai. Karena kalau sudah hati kita melekat di hati kita cinta dengan dunia, ini bahaya. Jadi walaupun kita sebenarnya punya keimanan, dunia ini sementara, tidak. Setiap orang yang beriman kalau ditanya dunia itu fana atau tidak, dia akan yakin, iya. Dunia ini sementara, akan binasa. Ini kita tidak kekal, nanti kekekalan itu di akhirat. Tetapi banyak yang terfitnah dengan dunia ini menjadi hubbud dunya, cinta dengan dunia. Kalau sudah dengan cinta dengan dunia, ya, ulama gambarkan itu seperti orang mabuk begitu. Orang mabuk kan tidak sadar. Maka seperti Yahya bin Mu'adz rahimahullah, beliau mengatakan, ad-dunya khamru syaitan, man sakira minha fala yufiqu illa fi askaril mauta nadiman bainal khasirin. Beliau rahimahullah mengatakan dunia ini adalah khomernya syaitan. Khomer, minuman keras, ya kan, yang bikin mabuk. Dunia ini khomernya syaitan, bikin mabuk begitu. Barang siapa dia mabuk dengan dunia ini, dia tidak akan sadar kecuali bersama kumpulannya orang-orang yang telah mati dia akan menyesal bersama orang-orang yang merugi. Itu kata Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Nah, begitu. Jadi digambarkan kayak khamr. Kalau sudah jatuh dalam ubud dunia, cinta dengan dunia, mabuk dia, gak sadar sudah, tidak akan dia tersadar kecuali nanti setelah dia mati. Maka kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Allah Ta'ala berfirman, telah melalaikan kalian at-takathur, saling berbangga. Berbangga dengan banyaknya harta, berbangga dengan kedudukan dan seterusnya. Ini melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan, yaitu maksudnya sampai kalian dikubur, sampai kalian jadi penghuni kuburan itu, baru sadar. Ternyata selama ini yang diusahakan berupa mengejar dunia dan sebagainya melalaikan dan tidak bermanfaat. Dan juga apa dalam surah Al-Humazah sering kita baca juga, alladzi jama'a malan mu'addadah yahsabu anna malahu akhladah, kalla lain badanna fil hutama. Orang-orang yang mereka jama'a malan, mengumpul-ngumpulkan harta, wa'addadah, terus menghitung-hitungnya. Ini tujuan dia, dikumpulkan harta, dihitung lagi. Yahsabu anna malahu akhladah, dia sangka hartanya itu akan bisa mengekalkan dia, menjadikan hidup dia di dunia panjang, lupa dengan kematian. Kalla layunbadanna fil hutama, sekali-kali tidak, sungguh benar-benar mereka akan dilemparkan ke dalam hutama, yaitu api neraka, yang barang siapa yang dilemparkan ke dalamnya akan dihancurkan oleh api neraka tersebut. Ini demikian bagaimana dalam banyak ayat Allah ingatkan kita jangan sampai tertipu dengan dunia. Kalau sudah tertipu dengan dunia, mabuk dengan dunia ini, tidak akan tersadar, tidak akan teringat kecuali setelah kematian, menyesal. Menyesali hidup dia selama ini tidak digunakan dengan semestinya untuk mewujudkan tadi hikmah penciptaan manusia untuk ibadah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan sebutkan satu atau dua dari mafsadat hubbud dunia terhadap agama kita. Mafsadat, ya, kejelekan, kerugian dari hubbud dunia ini kepada agama seorang. Yang pertama, bahwasanya cinta terhadap dunia akan mencegah, akan menghalangi seorang hamba dari mengerjakan amalan-amalan yang kemanfaatannya akan kembali untuk akhiratnya kelak. Ini mafsadat terhadap agama seorang. Jadi kalau hubbud dunia, cinta dengan dunia sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, cinta dia dengan dunia, ini akan menjadi apa? Penghalang yang menghalangi seorang hamba dari mengerjakan amalan-amalan yang kemanfaatannya nanti bisa dia dapatkan di akhirat. Kenapa bisa demikian? Karena yang namanya seorang mencintai sesuatu, dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang dia cintai itu. Ya kan? Jangankan sampai cinta, belum sampai kepada cinta saja, baru hobi biasa itu, kita kan senang mengerjakannya begitu-begitu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam hati seorang hamba cinta dengan dunia, memalingkan dia dari tujuan hikmah diciptakan dia di dunia, ini akan menjadikan dia tersibukkan dengan apa yang dia cintai itu. Sehingga aktivitasnya dari dia buka mata sampai nanti dia menutup mata, tidur lagi, dunia, dunia, dan dunia. Bagaimana tadi? Yang penting jama'a malan wa'addada, mengumpulkan harta, mengumpulkan harta, hitung lagi, terus begitu. Sehingga ini akan menghalangi dia dari mengerjakan amal-amal yang kebaikannya nanti hingga akhirat dia. Dan jama'ah sekalian rahimakumullah, tingkat keparahan terpalingkannya dia, terhalanginya dia dari amal salih ini, dari amal yang akan kebaikannya dia rasakan di akhirat ini, bertingkat-tingkat dari yang paling parah hingga yang parah tetapi ya tidak separah yang lainnya. Di antara tingkatan-tingkatan tersebut, kita mulai dari yang paling parahnya. Jadi paling parahnya bagaimana seorang terhalangi daripada mengerjakan amalan yang akan bermanfaat untuk akhiratnya adalah orang-orang yang mereka betul-betul tersibukkan dengan dunianya itu dari keimanan dan syariat-syariatnya. Dia terhalangi, tersibukkan dari keimanan dan syariat-syariatnya. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, dia sampai imannya ini jadi taruhannya. Keimanan dia, keislaman dia jadi taruhannya. Dalam artian dia sampai terjatuh dalam kekufuran wal'iyadzu billah. Ini digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, taqitu'il lail mudhlim." Bersegeralah kalian mengerjakan amalan sebelum datang fitnah-fitnah yang gelap sebagaimana gelapnya malam. Digambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah tersebut. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di pagi hari seorang masih beriman, sore harinya dia kafir. Atau di sore harinya seorang itu masih beriman, di pagi harinya dia kafir. Ini kan namanya apa? Menjual agamanya, mempertaruhkan agamanya. Demi apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Dia menjual agamanya dengan harta atau kesenangan dunia. Ini. Dan kalau kita melihat kepada orang-orang di sekeliling kita, ini kan ada yang seperti itu. Makanya ada istilah orang apa? Cari pesugihan. Ya kan? Dengan ritual-ritual khusus tertentu yang intinya adalah memalingkan ibadah kepada syaitan, para syaitan dan jin-jin kafir tadi. Demi apa? Demi agar tadi kaya, sukses dalam tanda kutip, ya kan, sukses dunianya dengan berbagai macam cara. Ini namanya apa? Karena sudah cinta dengan dunia, lupa dia. Walaupun mungkin kalau ditanya agamanya panjenengan apa? Muslim, Islam. Di KTP-nya masih Islam. Tidak sadar dia kalau dengan perbuatannya itu hakikatnya dia telah mempertaruhkan agamanya. Tidak sadar. Dia kira selama dia itu masih mengaku Islam, Muslim, lisannya mungkin masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak paham kalau hakikatnya dia telah terjatuh dalam perkara yang mengeluarkan dia dari keimanan menuju kepada kekufuran. Ini yang paling parahnya. Karena cinta dunia, ya, menuhankan dunia tadi, agamanya sudah jadi taruhannya. Yang berikutnya, yang di bawahnya, orang-orang yang tersibukkan karena cinta dia dengan dunia tadi, ya, tersibukkan dari banyak sekali kewajiban-kewajiban dalam agama. Artinya kalau sampai kufur tidak, tapi kewajiban-kewajiban agama terbengkalai sudah. Dan itu bukan cuma satu dua, banyak kewajiban-kewajiban tadi terbengkalai. Karena apa? Cinta dunia tadi. Sehingga kita saksikan banyak orang-orang yang sholat lima waktunya, subhanallah, tidak diperhatikan. Istilahnya itu ada datang kondisi-kondisi dia bolong-bolong sholatnya. Kemudian juga puasa Ramadannya, apalagi terkait zakatnya, karena cintanya dia dengan dunia menjadi bakhil, tidak mau ada hartanya yang keluar untuk zakat, untuk sedekah. Perintah agama yang lain seperti misalkan kejujuran, megang amanah, sudah dia tinggalkan. Karena kalau saya jujur, saya amanah, usaha saya gak lancar-lancar, kata dia. Sehingga bagaimana main tipu sini, tipu sana. Kewajiban agama berupa menjaga ukhuwah, saling mencintai sesama muslimin, sudah tidak dia indahkan lagi. Sikut kanan, sikut kiri. Semua itu karena dunia, dunia dan dunia. Ini sampai tadi apa? Kewajiban-kewajiban, banyak kewajiban. Kemudian yang di bawahnya lagi, ini juga berat, tapi tingkatannya masih di bawahnya, tingkat keparahannya masih di bawahnya, yaitu lebih ringan, berat tapi lebih ringan, yaitu mereka orang-orang yang tersibukkan karena dunianya itu dari salah satu kewajiban yang kewajiban tadi itu menghalangi tujuan dunia dia. Adapun kewajiban-kewajiban lain yang tidak menghalangi dunianya, dia amalkan, dia kerjakan. Jadi khusus yang menurut dia itu menghalangi dunia dia, itu yang dia tinggalkan. Dan gambaran ya, jadi kadang seorang kalau dari sisi ibadah-ibadah yang itu tidak mengganggu dunia dia, ya dia mau kerjakan, sholat misalkan, sholat, puasa. Tapi pada satu kondisi ini, kalau saya pertahankan prinsip agama ini, akan hilang dunia saya yang ini. Maka hal tersebut dia tinggalkan. Dan dunia jangan kita sempitkan maknanya hanya harta, jabatan, kedudukan, reputasi, kemudian apa, popularitas dan sebagainya, semua bagian dari dunia. Ya kan? Dia punya tujuan bagaimana kerasakan cintanya dengan kedudukan dan jabatan. Nah, dia pengen sekali bisa mendapatkan itu. Maka apa yang di situ mengganggu, menghalangi dari tercapainya itu, dia tinggalkan. Misalnya kan prinsip kejujuran, prinsip amanah, ya tinggalkan. Yang penting tujuan dia tercapai. Adapun kewajiban yang lain yang tidak menghalangi hal itu, dia masih mau kerjakan. Dia masih mau kerjakan. Kemudian berikutnya, orang-orang yang tersibukkan karena cintanya dia dengan dunia dari mengerjakan kewajiban itu pada waktunya dengan tata cara yang seharusnya. Ini tersibukkan karena cintanya dia dengan dunia dari mengerjakan ibadah pada waktunya, dari mengerjakan ibadah dengan tata cara yang seharusnya. Contohnya sholat. Sholat kan seharusnya sangat jelas ada waktu-waktunya, ya kan? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin, ya, dengan kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi semua ada waktunya. Kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Tapi karena sibuknya dia dengan dunia, dia mengerjakannya tidak pada waktunya. Zuhur dia kerjakan pukul 4. Nanti asar dia kerjakan pukul 6:15. Dan seterusnya. Masih sholat? Masih. Tapi tidak pada waktunya. Atau dia kerjakan tetapi apa? Tidak dengan tata cara yang seharusnya. Sholat, sholat. Tapi karena terburu dengan urusan dunia, sholatnya itu kayak ayam mematuk begitu. Cepat. Nanti keburu kan? Kalau saya sholatnya lama, tumaknina, keburu dengan urusan-urusan dunia dia. Cepat dia sholatnya. Masih sholat? Masih. Tapi apa? Dia kerjakan dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Kenapa? Karena tadi hubbud dunia, cinta dengan dunia. Ini orang yang seperti ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli 60 sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun." Sesungguhnya ada seseorang benar-benar sholat selama 60 tahun. Berapa? 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salatun, dan tidak ada satu sholat pun yang diterima darinya. Subhanallah, ini kan memprihatinkan sekali. 60 tahun dia ngerjakan sholat, satu pun tidak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini memprihatinkan sekali. Ini menunjukkan tidak setiap orang yang sholat, sholatnya diterima. Apalagi yang tidak sholat. Yang sholat saja, itu tidak mesti sholatnya diterima di sisi Allah. Apalagi yang tidak sholat. Yang diterangkan oleh Nabi, kenapa sholat 60 tahun tidak ada yang diterima? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'allahu yutimmur ruku'a wala yutimmus sujuda. Wa yutimmus sujuda wala yutimmur ruku'a. Karena bisa jadi dia sudah menyempurnakan rukuknya, tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Atau bisa jadi dia menyempurnakan sujudnya, tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Ya. Juga dalam hadis yang lain, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di masjid, ada seorang datang sholat. Dua rakaat, selesai salat, mengucapkan salam kepada Nabi. Dijawab oleh Nabi salamnya, kemudian kata Nabi, irji, kembali kamu. Ulangi salat, fa innaka lam tusalli. Ulangi salat, kamu belum salat. Orang itu pun kembali mengulang salatnya. Selesai mengulang salatnya, kembali menemui Nabi, kata Nabi, irji, kembali. Ulangi salat, kamu belum sholat. Sampai beberapa kali. Hingga akhirnya orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak bisa mengerjakan sholat lebih baik dari yang seperti ini. Udah maksimal ini. Kemudian Nabi pun mengajari orang ini tata cara sholat. Jadi diajari untuk bertumakninah dalam sholatnya. Diajari oleh Nabi. Sumarka hatta tatma'inna raki'a, ruku'lah hingga kamu tumakninah dalam posisi ruku'. Sumarfa' hatta ta'tadila qa'ima, kemudian i'tidal hingga berdiri lurus, tegak. Sebagian kan belum tegak sudah turun lagi untuk sujud. Ya, jadi Nabi, sumasjud hatta tatma'inna sajida, sujudlah hingga tuma'ninah, tenang dalam kondisi sujud, dan seterusnya. Ini jadi seorang barakallahu fikum, kalau sholatnya itu tidak menunaikan yang seharusnya, tidak pada waktunya, Allah tidak akan terima sholatnya. Hakikatnya tidak diterima sholatnya. Maka fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Sholat kok celaka kan? Sholat kok celaka? Maka diterangkan, yaitu orang-orang yang mereka dalam sholatnya itu lalai. lalai. Nah, makna lalai dalam sholat itu apa? Ya, di antaranya itu dikerjakan tidak pada waktunya, dikerjakan tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Itu. Barakallahu fiikum. Kemudian bentuk yang lain, yaitu orang-orang yang tersibukkan karena cinta dengan dunia dari penghambaan hati, ibadah hati ketika mengerjakan suatu ibadah, suatu kewajiban. Artinya secara lahiriah dia mengerjakan ibadah, tapi karena sibuknya dia dengan dunia, cintanya dia dengan dunia, menjadikan apa? Barakallahu fikum, sholatnya tidak khusyuk. Ibadah hati tidak dihadirkan, kekhusyuan tidak ada. Allahu Akbar, tapi yang dipikir apa? Wah, ini nanti saya mau ke sana, ketemu dengan relasi yang sana, ketemu dengan yang sana, bisnis ini, bisnis. Jadi yang dipikirkan bukan sholat. Betul fisiknya, jasadnya sholat. Jadi sini ya, pikirannya sudah kemana-mana. La haula wa la quwwata illa billah. Itu mafsadat-mafsadatnya. Contoh-contoh bagaimana tingkatan kemafsadatan hubbud dunia yang bisa menghalangi seorang hamba dari mengerjakan amalan yang akan bermanfaat untuk akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang mereka tidak terlalaikan oleh dunia ini daripada ibadah. Dalam surah An-Nur ayat 37 Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Para lelaki yang tidaklah melalaikan mereka perdagangan dan jual beli itu dari zikrullah, mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dari membayar zakat. Mereka takut dengan datangnya hari kiamat yang di hari itu hati-hati dan pandangan mata itu ya goncang, bergoncang karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Ini Allah puji orang-orang yang seperti ini. Yang seperti inilah yang seharusnya. Bahwa ketika kita hidup di dunia ini, beraktivitas dengan segala macam ya, kehidupan dunia ini, ada kerja ini, kerja itu, mencari ma'isyah ini, mencari ma'isyah itu, profesi banyak macamnya. Jadi jangan sampai yang demikian ini melalaikan dari zikrullah, jangan sampai melalaikan dari mendirikan sholat, jangan sampai melalaikan dari membayar zakat, dan yang seterusnya daripada ibadah-ibadah. Ini yang seharusnya. Ini kalau seorang itu hatinya masih terikat dengan akhirat, dia akan bisa. Dia akan bisa untuk tetap ibadah itu menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Tapi kalau sudah hatinya itu diliputi dengan cinta dunia, melekat dalam hatinya kecintaan pada dunia, sebaliknya yang terisi di hatinya hal-hal dunia-dunia tadi, maka apa? Barakallahu fikum, terkait ibadahnya akan tersingkirkan dari hatinya. Kemudian mafsadat yang lainnya daripada cinta dengan dunia yang disebutkan para ulama, yaitu seorang yang hatinya diliputi dengan hubbud dunia, cinta dengan dunia, akan menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Akan ada menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Ya tadi sebagaimana sudah kita singgung, kalau ditanya, kamu hidup di dunia ini sebentar atau selama-lamanya? Dia bisa jawab, sebentar. Akan datang saatnya saya mati. akan datang saatnya nanti hari kebangkitan dan seterusnya. Faham dia. Tetapi secara kenyataannya, dia telah terfitnah dengan dunia, cinta dia dengan dunia, akhirnya menjadikan dunia tujuan hidupnya. Kalau sudah seperti ini, kata para ulama, dia akan menjadikan amal-amal kebaikan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendapatkan dunia dia. Jadi amal-amal salih yang seharusnya dia ikhlaskan untuk Allah semata, yang seharusnya dia ikhlaskan ya semata-mata mengharapkan ridha Allah, mendapatkan pahala di akhirat kelak, justru dijadikan wasilah untuk mendapatkan dunia. Ya, makanya kita tidak heran orang berhaji. Ya, berhajinya itu bukan karena lillah. Bagaimana agar di depan namanya ada ha. Ya kan? Ada hanya itu. Sehingga dia misalkan kalau ya adalah begitu kan istilahnya pilihan apa begitu tercantum di situ ha atau agar dihormati oleh tetangganya, hormati orang dan sebagainya. Contoh atau dia senang bersedekah nanti agar juga disebut oh itu Masya Allah karim, dermawan dan seterusnya. Jadi menjadi terbalik sudah. Kondisinya akan terbalik. Yang seharusnya dunia dijadikan wasilah untuk mendapatkan akhirat, ya kan? Ini kan seharusnya demikian. Kita jadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya kita dengan dunia ini untuk ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini, agar akhirat kita menjadi bahagia. Tapi kebalik sekarang. Justru amal-amal ibadah dijadikan wasilah untuk mendapatkan dunia. Kebalik. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, jika terus dia tidak segera perbaiki hatinya, kondisi terbaliknya tadi terus dia pertahankan, menjadikan amal kebaikan sebagai wasilah untuk dunia dia, subhanallah, terancam sebagaimana dalam surah Hud ayat ke-15 sampai ke-16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'madahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semata-mata hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan untuk mereka balasan dari amal-amal mereka itu di dunia ini. Artinya tadi keinginan-keinginan duniawi tadi betul-betul Allah berikan. Ingin popularitas, betul. Dia jadi orang terkenal. Ingin kekayaan, betul Allah berikan dia kekayaan. Ingin jabatan dan kedudukan, jabatan dan kedudukan Allah berikan. Nuwati ilaihim a'malahum fiha. Allah berikan untuk mereka balasan dari amal-amal mereka itu di dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka di dunia ini tidak dirugikan sama sekali. Ini bukan seharusnya gembira orang yang seperti ini, hakikatnya sedang ya, istidraj dari Allah, biar semakin jauh dan semakin jauh. Ini di dunia. Tetap perhatikan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka di akhirat kelak tidak ada balasan kecuali api neraka. Jadi dia merasa di dunia ini, wah Masya Allah enak ya. Saya terus dapat diberikan terus. Allah berikan balasan segera di dunia, di akhiratnya tidak ada balasan kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan juga dalam hadis disebutkan tentang tiga golongan orang yang mereka menjadi yang dikatakan awwalu man tusa'ar bihimun nar, menjadi orang yang justru pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Apakah mereka penyembah berhala? Tidak. Ternyata mereka adalah orang yang berperang di jalan Allah, mati di jalan Allah, mati apa di medan perang, kemudian suka bersedekah. Ada juga yang ahli baca Quran. Loh, kok bisa? Padahal ini amal kebaikan. Ternyata mereka di dalam berjihad tadi sampai mati niatnya agar disebut pemberani. Bukan untuk niat mengangkat, meninggikan kalimat Allah. Bukan. Agar disebut pemberani. Yang bersedekah agar disebut dermawan. Yang baca Quran agar disebut qari, ahli baca Quran, disebut alim, ahli ilmu. Sehingga menjadikan mereka tadi yang pertama justru dinyalakan api neraka untuk mereka. Jadi tampaknya zahirnya kebaikan, amal kebaikan. Kita pun menghukumi sesuai zahir, itu orang baik, itu orang saleh. Tapi di akhirat ternyata tidak demikian. Barakallahu fikum, karena niatnya yang rusak tadi. Amal ibadah justru dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia dia yang dia inginkan. Baik, maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini sangat bahayanya kalau hati itu ya sudah melekat di hati itu cinta dengan dunia. Maka harus kita sering-sering mengingat kematian. Kita sering-sering mengingat kehidupan akhirat. Yang dengannya mudah-mudahan menjadikan hati kita sadar bahwa kita di dunia ini sementara, ya, segala apa yang di dunia ini bukan sebagai tujuan tetapi justru sarana untuk ibadah. Ya, adanya harta, ya bagaimana untuk ibadah, adanya kesehatan, adanya kesempatan, adanya umur, adanya keluarga dan seterusnya, semua itu wasilah untuk kebaikan akhirat kita kelak. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.